Sekian lama aku menunggu waktu kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita buku tunggu lama. Telah lama ku menunggu. Cerita hidup yang ku alami, kedatanganmu kekasih.